بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوة الكرام بارك الله فيكم melanjutkan kajian kita dari kitab Awa'iqut Talab. Perkara-perkara yang menjadi penghalang bagi seorang kala dia menjadi penuntut ilmu, dan juga manakala seorang mengamalkan dan mendakwahkan. Kitab sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang mengandung kepada berbagi rasa, berbagi pengalaman. Kita mengenal bahwa dalam belajar, dalam hal mengamalkan ilmu yang dipelajari, dan dalam menyampaikan, mendakwahkan sebuah ilmu yang telah diperoleh, tidak semudah sesuai dengan teori-teori yang ada, tidak pula semulus dengan berbagai macam apa yang disebutkan tentang keutamaan yang ada pada para penuntut ilmu, namun di sana ada pula yang menjadi halangan dan rintangan. Dan kembali kepada ahlu tajrubah, kembali kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman, maka itu salah satu tariqah sebuah jalan yang sangat besar manfaatnya, sebuah cara dan jalan yang tidak boleh kita menyepelekannya. Kita masuk poin yang keempat. Qala rahimahullah al-a'iqu ar-rabi', penghalang atau rintangan yang keempat. Ada yang hafal menyimpulkan rintangan pertama, kedua, ketiga? Apa mas yang pertama? Talabul ilmi bi ghairi wajhillah. Seorang manakala menuntut ilmu tidak mengharap wajah Allah, yaitu tidak dengan keikhlasan. Dan ini merupakan penghalang yang terbesar. Penghalang yang terbesar kalau orang itu tidak ikhlas. Nah, yang kedua. Meninggalkan amal, yaitu belajar tapi tidak mengamalkan. Ya. Itu juga musibah. Apakah orang itu hanya ingin dijuluki? Apakah orang itu hanya ingin menggelar ataupun ingin menyandang sebuah gelar? Bahwa saya sudah belajar ini itu, gelar saya misalnya doktor, alamah, rahala, saya ini seorang profesor yang kesana kemari dalam belajarnya. Cukup? Kan tidak ya. Yang ketiga, belajar otodidak, yaitu mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa ada guru, yaitu tidak berguru. Betul bahwa seorang manakala punya kemampuan memahami, ya ada perolehan, tetapi barakallahu fikum, di sana banyak seorang akan luput. Orang mungkin mengira bahwa dengan otodidak itu dia bisa menyelesaikan, mengurai, menyingkap permasalahan-permasalahan yang rumit tanpa seorang guru. Nah, baik, kita masuk yang keempat. Qala akhdul ilmi anil asagir. Yang keempat, mengambil ilmu dari yang muda. Asagir seringkali diterjemahkan misalnya dengan sigharusin, masih muda usianya. Dan bab ini walaupun tidak mutlak tapi termasuk peringatan. Kalau di sana masih ada orang-orang yang mumpuni, para ulama, orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang ilmunya mapan, kok dia lebih memilih kepada orang-orang yang muda, karena mungkin semangatnya, karena mungkin orasinya, ya. Apa belajar dengan misalnya Ustadz Fulan itu, yang diajari cuma itu saja. Kalau ini Masya Allah membangkitkan semangat, ngajak demo gitu ya, ngajak berontak, ini kan bagi pemuda-pemuda kan enak ya. Jadi semangatnya ditumbuhkan, semangatnya diasah, begitu. Qala rahimahullah, laqad fashat dhahiratu akhdhil ilmi an sigharil asnani baina tullabil ilmi fi hadha az-zaman. Kata beliau, telah tersebar sebuah fenomena, dhahiratu, ya, hal yang nampak. Itu kalau kita kembalikan misalnya kepada kamus, sesuatu yang dhahir kan yang nampak. Nah, mungkin yang nampak yang dimaksud sesuatu yang terjadi waktu itu, berarti sebuah fenomena, kan begitu ya. sebuah kejadian yang nampak terlihat itu sering dibahasakan dengan sebuah fenomena. Sebuah fenomena pengambilan ilmu dari orang-orang yang muda umurnya. Sigharu al-asnan. Kalau sigar itu kan kecil. Kalau asnan apa? Gigi. Dari orang-orang yang giginya kecil-kecil gitu. Bukan ya. Paham ya? Itu istilah ya. Tentang sigharu sin. Kecil giginya itu berarti dia masih bergigi apa? Apa tadi? Bergigi apa? Kalau yang masih muda, giginya gigi apa namanya? Gigi susu ya. Jadi belum gigi betulan. Giginya sudah. Yang betulan, yang asli atau asli. Jadi kan anak-anak itu kan nanti giginya lepas ya. Ganti gigi yang paten. Paham? Kalau di kambing, sapi kan poel. Tahu poel. Tapi kalau orang ya, anak saya alhamdulillah giginya pada poel semua. Sehingga tidak tumbuh lagi. Tidak. Tapi yang dimaksud, mereka-mereka yang usianya masih muda, ya, itu diistilahkan dengan sigharu al-asnan. Giginya kecil-kecil. Loh, giginya yang besar-besar kayak apa kan gitu ya. Gigi gajah, pernah lihat gajah belum? Pernah lihat gajah? Punya gigi? Gak tahu. Siapa yang pernah lihat gajah? Pernah lihat giginya gajah? Saya juga sering lihat gajah tapi belum pernah lihat giginya ya. Baik, al-muhim, barakallahu fikum. Ini istilah ya. Ini istilah. Jadi jangan sampai nanti kita kan belajar, kita ajam, sehingga istilah-istilah yang memang orang Arab mengistilahkan itu ya jangan diprotes. Masa mengistilahkan orang yang masih muda usianya kok dengan giginya kecil-kecilnya, giginya besar-besar kayak apa kan gitu. Bukan. Itu sebuah istilah yang barakallahu fikum ma'ruf ya. Mustalah, sebuah istilah yang diistilahkan oleh mereka. Maka dikatakan kalau sigharu as-sin berarti masih muda. Kalau kibaru sin kan begitu ya. Besar giginya, tua. Memang berubah. Enggak kan? Baik. Qala baina thullabil ilmi fi hadha zaman. Telah tersebar sebuah fenomena pengambilan ilmu dari orang-orang yang muda usianya di tengah-tengah antara para penuntut ilmu di zaman ini. Di zaman ini, kapan? Sekarang. Siapa yang ngomong ini? Hah? Yang ngomong siapa? Saya kapan wafat? Hah? Wafatnya kan 1425 apa? Hijriah. Jadi kalaulah diambil akhir wafatnya sekarang 1446 apa 5? 5 berarti 1445 dikurang 1425 jadi berapa? Saya enggak tahu. 1445 dikurangi 1425. Jadinya berapa? Belajar dagang? Belajar ngitung ya, bukan belajar dagang. Belajar ngitung. Berapa, Mas? 20 tahun yang silam, kan begitu ya? Bukan sekarang, Mas. Paham? Karena yang ngomong seperti ini siapa? Penulisan begitu ya? Fi hadha zaman. Di zaman ini. Sekarang? Tidak. Zaman yang waktu itu belum hidup. Paham ya? Paham? Jadi zaman waktu itu, kalau kita ambil dengan akhir wafat beliau saja kan, 20 tahun yang silam beliau sudah ngomong seperti ini. Jadi nanti jangan diterjemahkan di zaman kita sekarang ini. Andai kata kitab ini dibaca oleh anak kita yang nanti usianya mungkin sudah 20 tahun lagi di zaman ini, berarti kan sudah sekian tahun ya, beliau menyampaikan seperti itu. Paham ya? Jadi ketika kita mengatakan fi hadza zaman, di zaman ini, di zaman muallif, penulis waktu itu menulis ya. Paham? Berarti sudah sekian tahun lalu beliau menyampaikan keadaan terjadi sebuah fenomena yang tersebar pengambilan ilmu dari orang-orang yang muda usianya di tengah-tengah para penuntut ilmu. Karena beliau juga penuntut ilmu. Nah. Qala wa hadhihi adh-dhahiratu, dan fenomena semacam ini fil haqiqati, pada hakikatnya da'un udhal, sebuah penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis. Ini penyakit semacam ini, bukan kebanggaan. Wa maradun muzmin. Wa maradun muzmin, dan penyakit yang menahun. Tahu penyakit yang menahun? Enggak tahu. Sakit gigi. Penyakit menahun bukan? Penyakit sesaat ya gigi itu. Penyakit menahun itu penyakit yang panjang ya. Hampir-hampir setiap tahun ada begitu wabah-wabah terus begitu. Paham ya? Tahu kan? Contohnya apa? Hah? Contohnya ria. Itu kan penyakit terus. Yang merupakan perkara yang dikatakan tidak pernah. Tahun ini alhamdulillah Indonesia terbebas dari penyakit ria. Karena sudah dapat suntikan apa gitu. Sudah suntikan COVID. Terus menghilangkan penyakit ria begitu. Ya tidak ya, paham ya. Ini penyakit yang menahun. Penyakit yang terus. Barakallahu fikum, lama ya. Bahkan sampai hari ini. Kalau kita bandingkan 20 tahun yang silam sampai hari ini kan masih banyak ya. Masih terjadi juga orang-orang yang mereka berdatangan kepada orang-orang yang muda usianya, meninggalkan orang-orang yang tua yang mereka sudah dikatakan sebagai orang yang berpengalaman. Qala ya'iqu talibu an muradih. Yang mana penyakit itu menghalangi bagi seorang talib dari apa yang ingin ia capai. Ini penyakit. Kita belajar kepada orang-orang yang secara usia dia itu muda, dan kita tinggalkan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang membidangi, lebih berpengalaman, kok kita tinggal dengan mengatakan itu ilmunya ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmunya ilmu-ilmu hanya akidah saja misalnya gitu. Ini loh yang muda ini masya Allah kan begitu ya. Nah kalau seperti itu dikatakan justru menghalangi seorang penuntut ilmu dari apa yang ingin ia capai. Bukankah seorang talib muradu, keinginan yang ingin dicapai adalah penguasaan ilmu dan juga bagaimana berperangai dengan ilmu, bukan hanya sekedar menguasai kan begitu ya. Kalau hanya sekedar menguasai, orang itu bisa tinggal di rumah, ya, tinggal di rumah, download semua maklumat-maklumat yang disampaikan para ulama, tinggal duduk. Semakin panjang dia mampu menguasai, mendengarkan, mencermati, semakin banyak yang dia kuasai ilmunya. Tapi apakah bermanfaat? Kan begitu. Qala wa yu'awwiju bihi anit tariqis salim, dan juga akan menghalangi, memalingkan ya, memalingkan, menghalangi dengannya dari jalan yang selamat. Yang mana jalan selamat tadi? Al-musili ilal ilm, yang menyampaikan dia kepada ilmu. Dia akan terhalangi, terpalingkan. Terpalingkan kepada jalan yang selamat, yang menuju, yang menyampaikan dia kepada ilmu. Baik. Qala wa dhalik, maka yang demikian itu, li anna akhdhal ilmi an sigharil asnan, karena mengambil ilmu dari orang-orang yang muda umurnya, alladzina lam tarsukh qadamuhum fil ilm, yaitu mereka-mereka yang pijakan kaki mereka itu belum kokoh dalam hal ilmu. Kalau dikatakan lam tarsukh, itu kan belum kokoh pijakannya. Qadamuhum itu kan ibaratnya kaki. Nah, kenapa kok diibaratkan seorang itu belum kokoh pijakannya? Karena hujjah, kita kan belajar ilmu itu untuk mempelajari apa? Mempelajari dalil, kan gitu ya. Dalil kita pelajari, dalil dipelajari, ini mengandung hukum apa, kan begitu ya. Dalil ini dipakai untuk misalnya argumen, alasan dalam perkara apa. Yang dengan itu, satu persatu manakala kita pelajari, semakin kuat pijakan orang. Iya. Sebagai contoh ya, seorang misalnya didebat, ada orang yang mendebat dia dalam pembahasan masalah di mana Allah. Nah, kalau seorang mempelajari kitab tauhid bahwa Allah itu Ar-Rahman al-Ashistawa, dia terus akan berhujjah, terpaan, syubhat, berbagai macam istilahnya apa? Tinju-tinju berupa syubhat yang diarahkan, bagi dia tidak mempengaruhi. Karena apa? Pijakannya kokoh, dia enggak goyah. Faham ya? Nah, orang-orang yang muda tadi dikatakan alladzina lam tarsukh qadamuhum fil ilm. Mereka, orang-orang muda tadi, belum kokoh pijakannya dalam ilmu. Qala wa lam tashubluhahum fi, dan jenggot-jenggot mereka itu belum beruban. Artinya, baru kemarin, begitu ya istilahnya. Tidak bermakna, itu Ustaz itu jenggotnya belum putih, boleh gak kita belajar padanya? Jangan itu ya. Artinya, orang itu dilihat bermakna kalau dia mempelajari ilmu dari mulai kecil sampai Masya Allah terlihat misalnya apa, janggutnya pun sudah mulai memutih, berarti kan pengalamannya, mendalaminya, faham ya? Itu istilah-istilah yang semua tadi bermuara kepada ketika sudah beruban ya, sudah beruban lehyahnya, menunjukkan pengalaman yang sudah lama, kan begitu ya. Ma'a wujud man huwa akbar minhum sinnan, bersamaan adanya orang yang lebih tua ketimbang dia dalam hal usia. Ini catatan ya. Jadi kenapa kok dikatakan bahwa fenomena ini sebuah fenomena yang merupakan penyakit yang kronis, dan dia merupakan penyakit yang menahun? Karena kalau sampai seorang lari kepada para pemuda-pemuda yang ilmunya belum mapan, lehyahnya belum memutih, Sementara di sana ada orang-orang yang kokoh, ya, orang-orang yang mendalam ilmunya, dan nampak dari penampilan lehernya pun sudah memutih, maka ini merupakan perkara yang mu'alif katakan termasuk sebuah penyakit. Sebuah penyakit. Qala ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan wa arsakh qadaman, yang lebih mendalam, lebih kokoh pijakannya, yud'ifu asasal mubtadi, dan berpalingnya dari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah mendalam ilmunya kepada pemuda-pemuda tadi, melemahkan dasar pijakan bagi para pemula, wa yahrumuhu al-istifadata min khibratil ulama al-kibar, dan menghalangi dari mengambil faedah, menghalangi kepadanya dari mengambil faedah min khibratil ulama al-kibar, dari pengalaman, pengetahuan ulama-ulama yang sudah senior, ya. Orang mungkin itu guru itu sudah tua begitu, diambil apanya, kan gitu. Dia waktunya sudah mau maghrib, tahu mau maghrib. Berarti matahari mau tenggelam, kan? Artinya sudah mau meninggal. Ya. Paham? Ya. Jadi kadang-kadang ada istilah, ya. Kadang orang kadang menanyakan para kawafikum dalam masalah usia, dalam masalah usia itu dia masih pagi, berarti apa? Matahari baru terbit, itu usianya masih muda. Kalau dikatakan dia sudah sore, kan begitu ya, berarti kan sudah apa, mengikuti ataupun menghabiskan waktu yang sudah lama, ya. Tapi kita kembali. Jadi kalau sampai seorang itu lari dari orang-orang yang berpengalaman, orang yang senior, orang yang mumpuni, orang yang matang ilmunya, maka akan terharamkan darinya, terhalangi baginya dari pengambilan istifadah, sebuah faedah, yaitu sebuah pengalaman, pengetahuan ulama kibar. Dan juga barakallahu fikum waqtisabi akhlaqihim, waqtisabi akhlaqihim, dan juga terharamkan dari pengambilan faedah mengambil bagaimana akhlak. Makanya barakallahu fikum termasuk di antara hal yang terus diingatkan para ulama dalam belajar itu bukan hanya sekedar menyerap ilmu, bukan hanya sekedar menyerap ilmunya, tapi lebih daripada itu masalah akhlak dan kepribadiannya. Akhlak dan kepribadiannya. Misal, ya, dikenal dalam ucapannya, tidak dikenal bahwa dia seorang yang suka mencela misalnya, suka mengumpat, ya. Itu kan nampak, ya. Ada kan tipe orang na'udzubillah itu kalau ngajar dengan emosi sukanya ya mengumpat, marah yang di luar kendali, ya. Itu sesungguhnya bukan sebuah tariqah, cara yang pantas dilakukan oleh seorang pengajar kepada muridnya. Nah, di samping memang itu perihal yang tidak bagus bagi si pengajar, juga berpengaruh buruk pula bagi si santri, ya. Mungkin dari sisi psikisnya, nah, misalnya orang dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, ya, akan misalnya membekas, ya, membekas, dan na'udzubillah misalnya seorang Santri mengatakan, saya jengkel, saya benci, pokoknya saya doakan semoga cepat meninggal, semoga celaka, kan begitu kan, na'udzubillah ya. Misal, sehingga dalam bab ini barakallahu fikum, tidak sepantasnya, ya namanya kenakalan seorang anak, apapun yang ada ya, kita doakan ya. Dulu ya, Syekh Rahimahullah, Syekh Mukbil, beliau tidak pernah mendengarkan dari ibunya itu kata-kata yang mengandung kepada sebuah kemarahan yang menyakitkan. Tapi seringkali kalau ada sesuatu yang tidak disukai oleh ibunya, sang ibu hanya mengatakan Allah yahdik, Allah yahdik. Begitu. Ya kata beliau, semoga dengan doa ibuku tadi yang senantiasa meminta kepada Allah untuk diberi hidayah, jadilah aku seperti ini, kata beliau rahimahullah. Nah, jangan dikatakan dasar kamu anak begini, begini, begini, kan begitu ya. Lah kalau Abi marahi saya seperti itu, Abi kayak apa sih, kan begitu ya. Abi gak ingat dulu waktu kecil, lebih parah kan dengan saya, kan begitu ya. Ya, al-muhim barakallahu fikum, jangan sampai kita kadang-kadang dalam memarahi anak itu di luar ya, batas kata-kata yang menyakitkan. Nah, sebab itu dalam bab ini bahwa ketika meninggalkan orang-orang tua tadi, kita akan terharamkan pengambilan istifadah, sebuah faedah tentang iktisab akhlakihim, mengambil yaitu akhlak budi pekerti yang ada pada mereka. Allati qawwamaha al-ilmu waz-zaman, yang mana akhlak tadi sebuah akhlak yang diluruskan, diperbaiki oleh ilmu dan waktu. Ya, orang itu kan untuk baik itu kan kadang-kadang ya ada sebagian yang masya Allah memang apa istilahnya gawan bayinya ya, ada sebagian kan memang dari kecilnya luar biasa kalau bicara, kalau berbuat itu santun dia. Tapi umumnya kita perbaikan-perbaikan dalam hal berbicara, dalam hal berbuat, dalam hal bertindak itu diluruskan dengan apa? Ilmu dan waktu. Ya, dulu kita tidak tahu, mungkin meremehkan masalah makan. Biasa misalnya makan dengan tangan kanan, itu kan tidak masalah ya. Memang merubah rasa kalau makan, kalau pakai tangan kiri dengan tangan kanan. Merubah rasa tidak mas? Tidak kan? Sama kan? Terus yang merubah apa? Hah? Akhlak kan begitu ya. Nah, kok bisa akhlak tadi merubah? Karena ilmu. Andai kata kita tidak belajar, kita tidak tahu. Iya. Bahwa akhlak seorang mukmin, seorang muslim, itu kalau makan dengan tangan apa? Kanannya. Itu kan dengan ilmu. Dan itu pun kadang-kadang sudah tahu ilmunya, tapi waktunya masih pendek. Karena dia sudah terbiasa dengan tangan kiri, kadang-kadang dengan tangan kiri diingatkan. Nah, makan pakai tangan kanan. Oh iya, lupa. Waktu terus. Sampai akhirnya terbiasa. Paham? Ya. Diperbaiki oleh ilmu dan waktu. Diperbaiki oleh ilmu dan waktu. Naam. Itu tidak barakallahu fikum semudah ya, yang kita bayangkan. Misalnya, kok masya Allah si fulan itu demikian. Nah, ternyata yang memperbaiki dia ilmu dan juga waktu, sisi usia tadi. Nah, ketika seorang meremehkan, yang muda-muda bisa kok dia. Dia baru kemarin tahu langsung berubah. Ya coba saja lihat. Lihat tentang semangat dia, giatnya dia itu seberapa. Oh ternyata baru sebulan error, balik lagi kan begitu ya. Balik lagi, berbeda dengan yang tadi, yang sudah lama dan berpengalaman. Lama dan berpengalaman. Ila ghairi dzalik, dan kepada yang lain daripada itu, minat ta'lilat, dari alasan-alasan allati yuhi biha atharu Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, Dan dari alasan-alasan kenapa tercela, kenapa tercela, bahwa seorang manakala ada orang-orang yang secara usia dia tua, dia senior, mapan ilmunya, kokoh ilmunya, adabnya juga luar biasa, kok kita tinggalkan dan kita memilih yang masih muda-muda. Di antaranya tadi, barakallahu fikum, bahwa orang-orang yang muda tadi, mereka belum mapan, belum kokoh. Terlihat Masya Allah, baru satu bulan, di mana si fulan yang kemarin, Masya Allah, di mimbar orasinya luar biasa, bikin tertarik semua banyak. Oh, dia kembali lagi kepada asalnya, kepada kebiasaannya. Kemarin itu hanya karena semangat, kayak dibakar gitu ya. Instan, ya. Instan. Masya Allah, kalau berorasi, ngomong luar biasa, mengalahkan yang sudah senior-senior tadi. Sehingga dikatakan bahwa kenapa hal itu barakallahu fikum bisa menghalangi dari pengambilan faedah kepada pengalaman dari para ulama yang senior dan juga mengambil akhlak mereka, yang mana hal itu dikuatkan, dikokokkan, diperbaiki oleh ilmu dan waktu, dan yang selainnya dari berbagai macam alasan-alasan yang ada yang diisyaratkan, ya, diisyaratkan dengan sebuah athar dari sahabat Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, haitsu yaqul, di mana beliau berkata, wala yazalun nasu bi khairin, terus manusia itu berada pada kebaikan. Manusia senantiasa berada pada kebaikan. Ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang yang senior, dari yang tua-tua. Wa an umanaihim, dari orang-orang yang mereka dipercaya. Dipercaya yang dimaksud bagaimana? Ya kalau ngomong sesuai dengan apa yang diomongkan. Bukan orang-orang yang dikatakan misalnya kalau ngomong itu asbun, asal bunyi. Syekh Ibn Uthaymin menyebutkan bahwa orang kalau berbicara hendaknya mikir, ya, atas apa yang menjadi kelaziman dari ucapannya. Misal kita lagi ngomong sama teman kita, kamu itu begini. Nah, ternyata dengan ucapan kita, kamu begini, kelazimannya imam mengatakan bahwa berarti saudara kita itu jelek misalnya, ini kelaziman omongan kita. Sehingga tatkala kita ngomong, tatkala kita berucap, hendaknya kita ngukur kelaziman, konsekuensi, tuntutan dari apa yang kita omongkan itu apa, kan begitu ya. Jangan asal ngomong, jangan asal ngomong. Jangan pula kamu ngomong begitu maksudnya apa? Apakah maksudnya bahwa saya ini sudah, apa misalnya saya ini sudah apa mubtadi? Oh bukan, saya enggak bermaksud seperti itu. Tapi kelazimannya menuntut kalau kamu ngomong seperti itu berarti saya itu demikian. Oh enggak, saya hanya canda. Berarti kan apa? Dasar ucapan kita itu ucapan yang tidak baik. Dan walaupun dalam bercanda, hati-hati, walaupun dalam bercanda tidak boleh berbohong dan tidak pula boleh mengandung kepada perkara yang di situ apa ya, misalnya menjatuhkan saudaranya, menyakitkan saudaranya. Karena di antara akhlak Rasulullah SAW, beliau juga yumazih, beliau juga bercanda. Ya. Nabi itu bukan kemudian, wah kalau jadi nabi itu apa serius terus ya, kan begitu ya. Kan sama kita kadang-kadang, kalau misalnya nanti jadi ustaz itu apa serius terus ya, sepaneng, apa istilahnya, enggak pernah bisa diajak guyon, enggak bisa diajak canda. Ya. Saya pernah ke Kalimantan, di Banjarbaru ada orang yang sepuh, orang lama di masa-masa Laskar dulu. Ketika ngomong kadang-kadang saya candai. Terus nyampaikan, tak kira Ustaz itu diem kemudian enggak bisa diajak canda katanya. Saya bilang, ya canda boleh, tapi terus jangan canda terus, saya bilang gitu. Nanti bisa bablas, kan begitu. Al-Muhim barakallahu fikum, kalau kita lihat Nabi SAW, ya, beliau kadang juga bercanda. Kadang juga apa? Bercanda. Ya, ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat di sana tentang sirah, ya, sebuah cuplikan tentang sirah Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibn Sayyidin Nas, yaitu Nurul Uyun. Ya. Kitab itu ringkasan, tidak kemudian beliau secara detail menyebutkan tentang riwayatnya, tidak. Tapi judul kemudian poin-poin begitu. Nah, Nabi pernah bercanda, ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, naikkan aku, berikan aku sebuah kendaraan yang aku bisa naik padanya. Kata Nabi, aku berikan kamu anak unta. Ya, namanya Musa, anak unta. Diberikan kepada saya, kemudian saya naik di situ. Kata si perempuan tadi, ya enggak mungkin anak unta itu kuat, kan begitu ya. Saya naiki. Kata Nabi, aku tidak akan memberikan kepadamu kecuali anak unta. Nabi bohong di situ. Nah, orang-orang yang di sekitarnya, di sekitar perempuan tadi, faham, bukankah setiap unta juga anaknya yang sebelumnya, kan begitu ya. Faham. Misalnya ada sapi yang sudah dipakai membaca itu. Ini anak sapi. Kamu itu gila apa? Masa segini anak sapi? Oh iya, dia anaknya yang dulu bapaknya sudah meninggalkan gitu ya. Paham? Kan enggak bohong ya? Paham? Paham tidak? Ya. Ya. Misalnya ada anak datang kan gitu. Loh, oh sudah jenggotnya udah putih kok anak? Ya itu bapaknya di sana kan gitu ya. Berarti kan anak juga ya. Paham? Berarti kan Nabi tidak bohong. Nabi tidak bohong. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, suamiku sakit, minta dijenguk. Kata Nabi, pada suamimu itu di matanya ada putih-putihnya. Ya, kan dikira penyakit kronis. Sampai rumah pulang, suaminya dibuka matanya, lihat. Aku mendengarkan Nabi bahwa pada kedua matamu ada putih-putih. Dibuka. Nah, si suami kan tanya, lah kamu itu kenapa kau buka mata saya? Kata Nabi, di matamu ada putih-putih. Memang kamu hilang ingatan, tidak nyadar bahwa setiap orang yang punya mata ada putih-putihnya, kan begitu ya. Canda tapi kan betul ya, tidak bohong. Iya. Al-Muhim barakallahu fikum. Kita kadang-kadang canda, kita ngomong istilahnya los, tapi kadang menyakitkan orang ya, teman kita tersakiti. Kamu kalau ngomong jangan gitulah. Saya enggak suka itu gitu. Tapi ada orang kalau ngomong enak saja kan begitu. Los, canda tapi tidak menyakitkan. Ya. Nah kita belajar seperti itu. Belajar ya. Kadang canda apa ya istilahnya memecah suasana keheningan. Suasana-suasana kadang apalagi lagi apa. Stres mungkin stres. Stres ringan ya. Ya. Lagi panik begitu ada yang bercanda ya. Itu diperbolehkan seperti itu. Al-Muhim, kembali kita kepada apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, la yazalunas bi khairin. Manusia terus berada pada kebaikan, ma akhadul ilma an akabirihim. Selama mereka itu dalam pengambilan ilmunya dari orang-orang yang senior. Wa an umanaihim, dari orang-orang yang umana, orang-orang yang dipercaya. Artinya apa? Ya tadi, dia kalau ngomong sesuai. Tidak ngomongnya ke utara, dia larinya ke selatan. Ya. Kemarin ngomong begini, dilanggar sendiri. Berarti kan ini bukan orang yang dipercaya. Naam. Apa bahasanya? Hah? Jarkoni gitu? Baik, Al-Muhim. Qala wa ulama'ihim, dan dari ulama'nya. Dan dari ulama'nya. Fa'idha akhaduhu, kalau sampai generasi itu mengambil ilmu an sigharihim, dari yang junior-junior, dari anak-anak muda, wasyirarihim, dan juga yang jelek-jelek. Kadang kan orang tidak tahu, dikira itu perkara yang bagus tapi jelek ya. Dikira itu bagus, Tapi itu jelek. Oh, ini dia berani ngomong mencela pemerintah. Dia itu berani untuk misalnya menceritakan, oh, dasar ini penguasa ini dia lantang. Nah, dikira bagus ya, dikira pemberani. Padahal ulama kita tidak mengajarkan mengucapkan ataupun membicarakan masa keburukan penguasa di atas apa? Mimbar-mimbar, baik mimbar Jumat maupun mimbar-mimbar pelajaran seperti ini. Qala, maka apabila mereka telah mengambil ilmu dari yang junior, yang muda-muda usia, dan yang buruk-buruk tadi, halaku, binasalah mereka. Binasalah mereka. Wa thabata al-hadithu an Abi Umayyah al-Jumahi. Dan telah sahih sebuah hadis dari Abi Umayyah al-Jumahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yultamasa al-ilmu indal asagir, ilmu dicari di sisi anak-anak muda, orang-orang yang muda usianya. Ini termasuk min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda yang menjadi penanda kiamat itu akan dekat datangnya, kalau di situ ilmu itu dicari, didatangi kepada orang-orang yang mereka itu asaghir, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum secara usia masih muda. Taib, mu'alif akan beralih pada pembicaraan tentang tafsir, siapa sighar itu, siapa sighar itu. Tsumma qala, wa qad ikhtalafa an-nasu fi tafsiri as-sighar, dan para ulama berbeda pendapat dalam hal menafsirkan makna sighar huna, yaitu dalam bab pembahasan pengambilan ilmu. Huna di sini dalam hal pengambilan ilmu. Tadi riwayat yang mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat kalau ilmu itu dicari dari orang yang masih muda usianya. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa manusia senantiasa berada pada kebaikan selama mengambil ilmu dari yang senior, kemudian dari orang-orang yang umana, dari para ulama, dan apabila ilmu itu diambil dari yang muda usianya dan yang buruk, yang jelek dari mereka, maka akan terjadi kebinasaan. Qala, wa qad ikhtalafa an-nas fi tafsiri as-sighar huna ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Dzakaraha Ibnu Abdul Barr fil Jami', disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Jami', demikian pula Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Qala, wa qad dhahaba Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, telah berpendapat. Jangan telah pergi Ibnu Qutaibah ya. Dhahaba di sini berpendapat ya. Berpendapat Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, ila anna sighara, Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa yang dimaksud sighar, hum sigharul asnan. Yang dimaksud dengan sighar ialah orang-orang yang masih muda usianya. Faqala ala athar Ibni Mas'udin al-ani fi al-dhikr. Pendapat itu berdasarkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud yang sebelumnya telah disebut. Sebelumnya telah disebutkan di atas tadi. Yuridu, yaitu beliau menghendaki, la yazalun nas bi khairin, manusia terus berada pada kebaikan, maka na'ulama'uhum, selama ulama-ulamanya, ya, manusia itu akan berada di atas kebaikan, selama ulama-ulamanya, al-masyayikh, Selama ulama-ulama itu al-masyayikh, yaitu orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah ahli tajrubah, sudah berpengalaman, orang-orang yang tadi dikatakan kuat pijakan, demikian pula nampak pada mereka, yaitu putih pada lehnya. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, dan bukanlah ulama'nya, yaitu orang-orang yang masih muda usianya. Kenapa? Li'anna syekha qad zalat anhu mut'atus syabab. Karena seorang yang senior, telah hilang kesenangan-kesenangan di masa mudanya. Artinya darah mudanya itu sudah apa? Sudah mulai dijinakkan, begitu ya. Darah mudanya itu sudah mulai dihilangkan, dijinakkan. Qad zalat anhu mut'atu syabab. Wahiddatuh. Juga emosinya sudah mulai tertata, ya. Jangan sampai itu yang muda itu masya Allah bisa mengendalikan. Tapi itu guru saya yang tua itu emosi terus, marah terus kalau ngajar sukanya. Ya bukan begitu, ya. Ya bukan begitu. Itu kan hanya kasus. Tapi rata-rata orang itu kalau sudah bertambah usia, biasanya emosi itu bukan hanya identik dengan marah. Ya, emosi itu ya mungkin dalam hal pengambilan keputusan, ya, diwarnai dengan emosi, banyak hal, maka telah apa hilang. Demikian pula wa ajalatuhu, ketergesa-gesaannya juga mulai hilang. Wa safahuhu, kebodohannya juga hilang. Ini seorang yang sudah berpengalaman senior. Wastashaba at-tajrubata wal khibrah, sehingga pengalaman dan pengetahuan itu sudah menemani dia, mengiringi dia, ya. Berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengetahuan itu mengiringi dia. Beda kalau yang muda, mungkin baru kemarin kan begitu. Dia belum pengalaman, masih emosi, masih darah mudanya luar biasa. Kan begitu. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi asyubah, dan rata-rata ilmu yang ada pada dia tadi tidak dimasuki dengan syubhat-syubhat yang sudah dilewati. Wala yaghlib alaihil hawa, dan tidak dikalahkan, ya, atau hawa nafsu. Hawa nafsu tidak menguasai dia. Jadi tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau muda kan biasanya begitu. Wala yamilu bihi tamak, dan juga tidak dicondongkan oleh suatu perkara yang mengandung kepada pamrih, yaitu ketamakan, kerakusan, ambisi kedudukan, ambisi harta, ambisi popularitas. Kan orang-orang tua apa kan begitu. Gampangnya kan kita semua kan tinggal nunggu saat-saat tenggelamnya matahari, kan begitu, ya. Artinya ambisi-ambisi tadi sudah hilang, beda dengan anak muda. Qala wala yastaziluhu syaitan istizlal al-hadath, dan tidak digelincirkan oleh syaitan sebagaimana anak muda ketika tergelincir. Biasa anak muda kadang-kadang dengan apa gayanya gampang, ya. Istilahnya disleding sama setan, jatuh dia. Tapi kalau orang tua kokoh. Nah, fama asin, bersamaan dengan bertambahnya usia, bertambahnya al-waqar, ketenangan, wal jalalah, kemuliaan, wal haibah, dan kewibawaan, ya. Seiring dengan bertambahnya usia, semakin menambah kepada ketenangan, kemuliaan, dan kewibawaan. Qala wal hadatsu, adapun anak muda, qad tadkhul alaihi hadhil umur, Qad tadkhul 'alaihi hadhihi al-umur. Kalau yang muda tadi mungkin masuk perkara-perkara tadi, emosi lah, ya, syubhat mungkin menyambar dia, pengalaman dan pengetahuan masih belum seberapa, dikuasai oleh hawa nafsu, condong kepada apa tadi, sesuatu yang menjadi keinginan, ya, mungkin kedudukan, popularitas, digelincirkan oleh syaitan, ketenangan juga kurang, kemuliaan yang ada pada dia juga sering terganggu, apalagi kewibawaannya. Mungkin masuk seperti itu pada anak-anak muda. Allati uminat ala syekh. Yang itu semua terjaga pada seorang yang sudah senior. Ya, terjaga pada seorang yang sudah senior. Fa'idha dakhalat alaihi. Ketika berbagai macam perkara tadi masuk padanya. Fa'afta halaka wa ahlak. Kalau sampai kemudian berbagai macam syubhat tadi atau berbagai macam perkara-perkara yang menggoda tadi masuk, lalu kok dia berani berfatwa, si pemuda tadi berani berfatwa, halaka, dia binasa, wa ahlaka, dan membinasakan. Ini kan jadi repot. Kalau binasa mungkin dia sendiri yang apa istilahnya jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau sampai berfatwa, berarti kan ngajak orang juga keliru. Maka dikatakan halaka wa ahlaka. Halaka wa ahlaka. Intaha barakallahu fikum. Sampai di situ ucapan nasihat al-hadith lil-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Taib. Mungkin kita skor sementara. Menunggu waktu adzan maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da salatul maghrib bi'idznillah azza wa jal. Kita cukupkan sesi yang pertama ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.